Yeah, Basquilano Revolution right here. Dian Thor, Enango Color, Eva Salicara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Weri sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada Weri sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. suara. Oke, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Irama di musik ini buat suasana jadi.